وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita masih lanjutkan dari pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Mukhtasar Zadul Ma'ad ini. Yang kemarin disebutkan ثم ذكر خليله بني بيته الحرام وأثنى عليه وأخبر أنه جعله إماما للناس ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له. Sampai sini. Ya, sampai sini ya. Taibar kalabikum. Ya. Sekarang wa fi dimni hada. Nah ini. Wa fi dimni hada. Ya. Fadal dibaca di sini. Harga. Anna baniyahu nah. Kama huwa imamun bin nasi. Fakada baitu alladhi banahu imamun lahum. Thumma akhbaro annahu la yarbahu an illati hadal imami illa asfahun nasi. Thumma amara ibadahu ayyya tamu bihi. Wa yu'minu bima anzala alayhi wa yanabiyyin. ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارى وجعل هذا كله توطئة بين يدي تحويل القبلة وأفسد سبحانه الأمر مرة بعد مرة وأمر به حيث كان رسوله ومن حيث خرج وأمر به حيث كان Rasulahu wa min haitsu kharaja. Al-Din Alin kita baca dari sebelumnya dulu. Tsumma dzakara khalilahu bani baitihi al-haram. Kemudian Allah menyebutkan tentang khalilnya, kekasihnya yang membangun rumahnya yang haram. Ya, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atamaha. Nah. Wa akhbara annahu ja'alahu imaman linnas, dan Allah mengabarkan bahwasanya Ibrahim adalah imam, qudwah, panutan bagi seluruh manusia. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Nah. Tsumma dzakara bainahu baitahu al-haram wa bina'a khalilihi lahu. Kemudian Allah ya menyebutkan rumahnya yang haram, Ka'bah, dan bagaimana Ka'bah tersebut dibangun oleh Ibrahim. Nah, ya Allah berfirman apa? Wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Suyudi, ngantuk? Enggak. Ngantuk cuci muka. Wa fi dhimni hadha, maka dalam kandungan ya, terkait hal ini. Nah, wa fi mana tadi? Wa fi dhimni hadha anna baniyahu kama huwa imamun linnas, bahwasanya yang membangun rumah Allah tadi yaitu Ka'bah ialah imam bagi manusia. Fa kadzalikal baitul ladzi banahu imamun lahum. Ya. Demikian pula Baitullah, demikian pula Ka'bah yang dibangun oleh beliau itu adalah imamun lahum. Ya, maka Baitullah ya adalah imamun lahum. Rumah yang telah dibangun adalah artinya kiblat untuk semua manusia. Nah, di situ. Nah, inilah rumah pertama, yaitu kiblat Ka'bah yang dibangun pertama kali. Nah, ya, dan kiblat Ka'bah ini adalah lebih utama daripada Baitul Maqdis. Jadi setelah kita paham ini, maka kita paham hikmah dipindahkannya kiblat solatnya Nabi SAW beserta para sahabat selama 16 bulan di Madinah, ya, diarahkan dipindahkan ke Ka'bah, ya, sebagai ujian bagi musyrikin, munafikin, Yahudi, sekaligus juga sebagai penanda bahwasanya Ka'bah itu lebih mulia daripada Baitul Maqdis. Nah, walaupun Baitul Maqdis juga adalah salah satu dari rumah Allah yang tiga. Naam, Baitul Maqdis juga punya keutamaan. Namun Masjidil Haram, Ka'bah lebih utama daripada dia. Karena dia asbaq, lebih dahulu. Dibangun oleh Ibrahim, ya, bapaknya para Nabi Bani Israel. Nah, ya, barakallahu fikum. Adapun Baitul Maqdis dia mutaakhir, belakangan. Ya, dia dibangun oleh siapa? Dibangun ya dalam sebuah riwayat oleh Ishak anaknya Ibrahim. Ya, ada yang mengatakan dibangun oleh Yakub yaitu Israel. Nah, Ishak anak Ibrahim, Yakub anaknya Ishak, berarti cucunya Ibrahim. Ka'bah dibangun oleh Ibrahim. Nah, berarti lebih dulu mana? Ka'bah. Nah, ya. Kalau Baitul Maqdis ada yang menyatakan Ishak, ada yang menyatakan Ya'qub, Allahu a'lam. Ya. Jadi asbaq lebih dulu. Maka Masjid Al-Haram, Ka'bah, Baitullah Musyarrafah itu lebih mulia, lebih dahulu dibandingkan dengan Baitul Maqdis. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian mana lagi? Summa akhbara, kemudian Allah mengabarkan annahu la yarghabu an millati hadha al-imami illa asfahun nas. Ya, kemudian Allah mengabarkan bahwasanya tidak ada yang membenci ya Nabi Ibrahim kecuali manusia yang paling bodoh. Allah berfirman wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Siapa yang membenci agamanya Ibrahim, maka tidaklah dia ya, barang siapa yang membenci agama Ibrahim, tidaklah dia membodohi dirinya sendiri. Sungguh kami telah memilihnya di dunia dan di akhirat dia termasuk orang-orang saleh. Nah, jadi enggak ada yang benci milahnya Ibrahim kecuali Safih. Safi itu apa? Khafiful akal. Akalnya itu cetek. Ya. Nah, itu. Thumma amara ibadahu an ya'tamu bihi wa yu'minu bima anzala ilaihi wa ila nabiyyin. Nah. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya. Ya. Agar beriman, mengimani semua ya, ajaran yang diturunkan kepada Ibrahim dan kepada seluruh para nabi yang lain. Nah, ya Allah berfirman, qalu amanna billahi wa ma unzila ilaihi wa ma unzila ila Ibrahim. Afwan. Ini ilahi bukan Ibrahim, ila Nabi Rasulullah SAW. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengimani beliau, mengimaninya ya, dengan apa yang diturunkan kepada beliau dan seluruh para nabi. Qul amanna billahi wa ma unzila ilaihi wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, anak-anak cucunya. Anak-anak cucunya Yaqub, Yusuf, Daud, Sulaiman sampai kepada Zakaria, Yahya, Musa, Isa. Dan seterusnya dari nabi-nabi Bani Israel. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Nah, kalau orang Yahudi mengkafirkan dua nabi yang agung, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka sangat membenci Isa, bahkan mereka membunuhnya, menyalibnya. Namun Allah tegaskan wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubiha lahum. Dan mereka tidaklah membunuh Isa, tidak pula menyalibnya. Namun yang mereka bunuh, mereka salib ialah yang Allah serupakan seperti Isa alaihi salatu wassalam. Nah, barakallahu fikum. Thumma radda. Ini sudah dibaca belum? Mudah. Thumma radda ala man qala inna Ibrahima wa ahlahu kanu hudan aw nasara. Kemudian Allah membantah bagi orang yang mengatakan Ibrahim dan keluarganya adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ini ngaco ini. Yahudi dibawa oleh Musa misalkan. Taurat yang diturunkan kepada Musa jadi panduan agama Yahudi. Musa itu anak jauh ratusan tahun atau ribuan tahun setelah Ibrahim. Isa apalagi. Kok bisa Nabi Ibrahim beragama dengan agama yang baru muncul ya, ratusan atau ribuan tahun setelahnya. Ya, ini sama kayak orang mengatakan Imam Syafi'i itu Asy'ari. Ini aneh. Asy'ari baru muncul 100 tahun kemudian. Ya, setelah Asy'ari wafat, kok bisa Imam Syafi'i berakidah seperti akidahnya orang yang akan hadir 100 tahun kemudian. Mana orangnya? Mana ajarannya? Nah, ajarannya kayak apa? Oh, kok udah diklaim beragama seperti itu? Ini ngaco. Ya, makanya Allah bantah, makana Ibrahim wa Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman. Ya. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Ibrahim dia adalah orang yang hanif. Ya, dengan berakidah yang lurus, yang memberikan ibadah hanya pada Allah, berpaling dari selain Allah, musliman. Dia muslim berserah diri pada Allah. Ah, gimana ceritanya kayak gitu? Ah, barakallahu fikum. Ah, mana lagi tadi? Wa ja'ala subhanahu hadza kulluhu tawti'atan. Ya. Dan Allah menjadikan semua ini sebagai tawti'ah. Tawti'ah itu pengantar. Ya. Pengantar baina yadai tahwilil kiblah, ya, yaitu menjelang perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat, ya, jadi tautiah aja, jadi pengantar aja. Nah, jadi biar kaum mukminin paham bahwa kiblat yang akan dipindahkan ke arah Ka'bah, bahwa Ka'bah itu lebih dahulu daripada Baitul Maqdis. Bahwa kiblat lebih mulia daripada Baitul Maqdis. Kalau Baitul Maqdis dibangun oleh anak-anak atau cucunya Ibrahim, Ishak atau riwayat yang lain Yakub, sementara Ka'bah dibangun langsung oleh Ibrahim. Jadi 16 bulan salat menghadap Baitul Maqdis. Ya, itu tidak sia-sia. Dan Allah pindahkan ke Ka'bah agar menjadi ujian bagi orang-orang selain Islam yang waktu itu ada di Madinah maupun di Mekah. Yahudi, Nasrani, musyrikin, Yahudi, musyrikin dan juga munafikin. Nah, menjadi ujian buat mereka. Nah. Ya. Nah, ini barakallahu fikum. Jadi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sangat ingin agar kiblat tersebut pindah ke arah Ka'bah. Maka ketika lagi sholat, Nabi sering mengadakan kepalanya ke langit, minta kepada Allah, pindahin ya Allah. Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama, ya, falanuwalliyannaka kiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatr masjidil haram. Itu baru arahkan ke masjid al-haram. Wahithuma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Nah, wa akkada subhanahu al-amra marratan ba'da marratin wa amara bihi haitsu kana rasuluhu wa min haitsu kharaja. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan al-amra, hal tersebut, marratan ba'da marrah. Ya. Allah menegaskan hal itu berkali-kali. Dan Allah memerintahkan, ya, Allah memerintahkan yang demikian. Wa amara bihi haitsu kana rasulahu min haitsu kharaja. Nah, karenanya tanpa penakis ini, karenanya ini zaidah ini, karenanya zaidah. Makanya rasulahu itu tetap maf'ul bih dari amara. Ya. Karenanya bukan tam, bukan naqis, tapi dia zaidah. Karenanya zaidah. Ini biasa. Karenanya hadir di tengah-tengah antara mubtada khobar, fi'il maf'ul gitu. Nah. Tapi ini karenanya zaidah. Jadi ditegaskan berkali-kali oleh Allah, ya, bahkan sampai 3 kali Allah ulang-ulang. Ya, Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatr masjidil haram, haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Ayat yang lain apa? "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatr masjidil haram, wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Allah tegaskan lagi di ayat yang ketiga. "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatr fawalli wajhaka syatral masjidil haram haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah walialla yakuna linnasi alaikum hujjatun illa 'alal ladzina zalamu minhum." Nah, 3 kali Allah tegaskan. Ya. Dan Allah tegaskan di penegas yang ketiga, ya, "Lialla yakuna linnasi alaikum hujjah." Supaya enggak ada hujjah lagi bagi manusia itu Yahudi Nasrani. Nah, ya, barakallahu fikum. Mana lagi? Wa akhbara subhanahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Annalladhi yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim alladhi hadahum ila hadhil qiblah." Dan Allah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki kepada siratin mustaqim, jalan yang lurus, dialah yang telah memberikan hidayah kepada mereka, petunjuk kepada mereka untuk mengarahkan ke arah kiblat ini, yaitu Ka'bah. Nah, wa annaha lahum wa annahum ahluha wa annaha li annaha afdalul kibali. Karena kiblat itu memang untuk mereka dan mereka memang ahlinya. Karena kiblat itu adalah afdalul kibal. Karena ya, sebaik-baik kiblat. Kiblat Ka'bah afdalul kibal, kibal jamak dari kiblat. Itu lebih adalah seafdal-afdalnya kiblat bahkan dibanding Baitul Maqdis sekalipun. Ya. Wa hum afdalul umam. Mereka adalah sebaik-baik umat, ya, yaitu umat Nabi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kamakhtarahum lahum afdalur rasul. sebagaimana Allah memilih untuk mereka, untuk umat ini, rasul yang terbaik. Ya, sebagaimana Allah memilih, mengutus seorang nabi rasul untuk umat ini, rasul yang terbaik pula. Nah, rasul yang terbaik pula. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah memilih untuk kita rasul yang terbaik. Ya, barakallahu fikum. Wa afdhalul kutub, Allah menurunkan kepada kita kitab yang terbaik. Kitab yang terbaik itu Al-Qur'an dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Wa afdhalul kutub wa akhrajahum min khairil qurun. Ya. Dan Allah mengeluarkan mereka di kurun, di generasi yang terbaik. Ya. Yang Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Bahkan manusia terbaik setelah era nabi dan rasul ada di umat ini, kata nabi, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat. Tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Na'am barakallahu fikum. Wa khassahum bi afdali syara'i', dan Allah memberikan kekhususan untuk mereka syariat yang paling afdal, yang paling ringan. Kalau di zaman dahulu pakaian kita kena najis enggak bisa dicuci, dirobek ya bagian yang kena najis kemudian dibuang atau dibuang semuanya. Sekarang enggak, ya enak ya. Oh, zaman dulu berbuat dosa mau tobatnya gimana? Bunuh diri sendiri. Oh, sekarang enggak. Buat dosa, tobat. Kumat. Tobat lagi, kumat lagi. Tomat, tobat, kumat. Allah, masya. Makanya tomat, sambel. Gitu. Tobat, kumat, tobat, sambel. Allah, masya. Wa manahahum khairul akhlaq. Allah menganugerahkan kepada mereka akhlak yang terbaik. Ya. Manusia yang terbaik akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nah. Lihat, kalau orang Yahudi, ya, Bani Israel, diajak sama Nabi Musa, ya, mereka itu bikin sakit hati Nabi Musa lah. Nabi Musa lah digosipin, ini nabinya sendiri nih. Nabi Musa kemaluannya punya masalah tuh katanya. Kenapa? Karena gak mandi bareng mereka telanjang. Nabinya sendiri digosipin. Na'udzubillah. Kemudian Allah bebaskan Nabi Musa dengan tuduhan mereka tadi. Apa lagi? Ketika Nabi Musa mengajak mereka jihad, apa? Kamu aja sana marabu, inna nahnu qa'idun, kami duduk sini. Subhanallah. Lihat tuh. Kalau Nabi kita ada gak yang kayak gitu? Gak ada. Umat ini ada gak yang kayak gitu? Gak ada. Infir khifafa wasiqola. Keluar jihad kamu dalam keadaan berat atau ringan. Wah, berangkat semua. Jihad. Fisabilillah. Ya. Nabi, umatnya Nabi Isa apa? Minta dihidangin dari langit turun dong. Ayo, biar kita yakin. Nah, biar yakin. Ada gak umat ini yang kayak gitu? Wahai Nabi Rasulullah, sahabat ngomong gitu, turunin dong hidangan dari langit biar kita yakin. Ada gak? Gak ada. Bahkan sahabat lapar itu yang paling yakin, yang paling lapar. Nah, yang paling susah. Yang paling susah. Wa askanahum khairul ard. Dan Allah menempatkan mereka ya, di bumi yang paling baik. Itu Mekah al-Musyarafah. Kemudian Madinah. Ya, Biladul Haramain. Masya Allah, tempat diturunkannya wahyu. Dua tempat yang tidak akan pernah dimasuki oleh Dajjal. Ya, tenang aja, antum nggak perlu khawatir gimana nanti kalau Ka'bah dibom. Nggak perlu khawatir. Dulu pasukan gajah udah di depan mata mau ngancurin Ka'bah, Allah hancurkan. ya, lewat burung-burung. Ya. Toiron, ababil. Taibar kalau bego. Waja'ala manazilahum fil jannati khairal manazili. Dan Allah menjadikan kedudukan mereka di surga sebagai kedudukan yang terbaiknya. Ya. Sebagaimana keutamaan mereka di dunia, maka di akhirat Allah pun angkat mereka derajatnya. Waja'ala mawqifahum fil qiyamati khairal mawaqif. Dan Allah pun menjadikan mauqif, tempat berdiri mereka di hari kiamat, sebaik-baik tempat berdiri. Fahum ala talin ghalin. Maka mereka berada di atas talin alin, ini maknanya sama. Talin, talun itu maknanya martafa'ah. Talun, jamaknya ada tiga. Ada tilal, ada atlal, satu lagi tuluhul. Tulul, tilal, atlal, satu lagi apa? Tulul, bukan tolol. Tulul. Tulul. Tulul itu artinya tinggi. Maka kalau dibilang tulul, jangan marah. Tinggi artinya. Derajatnya tinggi. Marah kalau pakai toh ya. Kalau pakai tak, jangan. Tulul, tinggi. Taibar kelapik. Mana lagi tadi? Wanasu tahtahum, manusia semuanya di bawah mereka. Fasubhana man yakhussu bi rahmatihi man yasha, maka Allah lah yang memberikan kekhususan dengan rahmatnya kepada siapa saja Allah kehendaki. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang itulah keutamaan karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja Allah kehendaki. Dan Allah lah yang memiliki karunia yang sangat besar, pemilik karunia yang agung. Nah, wa akhbara, ini sudah dibaca? Hah? Belum. Tafadhal, dibaca berikutnya di sini. Apa? Paris, baca Paris. Eh, pakai pecinya. Fa'ala, kenapa fa'alu? Annahu fa'ala dhalik li'alla yakuna lin-nasi 'alaihim hujjatun walakin adh-dhalimina yahtajuna 'alaihim bitilkal hijaji hujaji hujaji allati dhakarat wala yu'arad allati dhukirat allati dhukirat wala yu'aridu. Nah, huruf ta apa ya? Ya. Yu arzaki tak apa ya? Tak, yang benar tak. Walatu aradu. Walatu aradul mulhiduna. Hah? Kok bukan rusul? Oh, antum fa'ilnya disebutin. Ada rasulnya enggak? Oh, berarti antum bukan. Kalau di ana ini wazan bina lil majhul. Walatu aradu ar-rasul. Nah, berarti ta'arada berarti ya antum ya pakai ya. Ya, baca yang mana? Ulang. Yu'aridu al-mulhiduna ar-rasula illa biha bi amsalha. Wa kullu min qaddama 'ala aqwali ar-rasuli wa kullu man qaddama. Wa kullu man qaddama 'ala aqwali ar-rasuli sawa siwaha. Fa hujjatahu fahujjatuhu min jinsi hujaji haulari. Wa akhbara subhanahu annahu fa'ala dhalika liyutimma ni'matahu alaihim wal yahdihim wal yahdiyahum thumma dhakarahum ni'amahu alaihim bi irsali rasulihi wa inzali kitabihi wa yuzakkihum ويزكيهم به ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ثم أمرهم بذكره وشكره إذ بهما يستوجبون تماما نعمتي والمزيد ويستجلبون ذكره لهم. Itu enaknya tamamal mazid, tamaman nikmati wal mazidah. Mazid maktub ke tamam, bukan maktub ke mudhof ilaih. Terus wa yastajlibuna dhikrahu lahum wa mahat wa mahabbatahu. Apa? Kemudian summa amarahum wal mazidah. Terus apa? Wa yastajlibuna. Enggak ada di sana. Ada enggak di Zaki? Hah? Ada, ayo baca yang macam coba. Wa yastajlibuna dhikrahu lahum wa mahabbatahu lahum. Thumma amarahum bima la yatimmu lahum dhalika illa bil isti'anati bihi. Wa huwa as-sabru was-salatu wa akhbaru annahu ma'as sabirina wa atimmu ni'matahu 'alaihim. Ma'al qiblati bi anna syara'a lahum al-adhana fil yawmi wal laylati khamsa marratin wa zadahum fil dhuhri wal asri wal isyari raka'atayni ukhrayaini ba'da an kanat sunaiyatan Wa kullu hadha ba'da maqdamihi al-madinata. Maf'ul dari maqdam. Dari mana bacanya Faris? Kalau antum fil bina lil ma'lum ya, fa'ilnya disebutin. Kalau di buku saya fa'ilnya udah enggak ada, mulhidunnya. Wala tu'aradu ar-rusul. Langsung begitu. Zaki sama. Cetakan antum. Ya. Yeah. Maka rasul tidaklah ditentang illa biha wa bi amsalha. Dari mana bacanya? Wa akhbar subhanahu itu ya. Annahu fa'ala dhalik li alla yakuna linasi 'alaihim hujjatun. Ya, Allah ya mengabarkan bahwa Allah melakukan hal tersebut supaya manusia tidak punya lagi hujjah. Ya, tidak punya lagi hujjah. Itu nanti di akhirat mereka menyatakan, "Oh, kami enggak pernah dengar kabar mengenai penjelasan hal ini." Ya. Ya, walakin adh-dhalimina yahtajuna 'alaihim bitilkal hujaji allati dzukirat. Namun orang-orang zalim tetap akan berhujah dengan perkara itu. Ya. Dengan hujah-hujah yang telah disebutkan. Ya. Wala tu'aradu ar-rusul illa biha wa bi amsalih. Dan para rasul tidaklah ditentang melainkan karena hal itu. Atau yang semisalnya. Ya, dari hujah-hujah penentangan orang yang membantah. Ya Allah berfirman, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirusul min qablik. Tidaklah yang dikatakan kepada engkau berupa bantahan mereka melainkan itulah yang telah dikatakan kepada para rasul sebelum engkau. Jadi bantahan para umat yang kafir terhadap para nabi dan rasul itu berulang-ulang. Celaan, cacian, penolakan. Itu ya kayak gitu-gitu aja. Ya. Kemudian wa kullu man qaddama ala aqwali rasul siwaha fa hujjatuhu min jinsi hujaji haula. Nah. Kemudian ya. Dan setiap orang yang qaddama ala aqwali rasul, siwaha, yang lebih mendahulukan ya, kalam selain rasul daripada kalam rasul, dia bantah kalam rasul, maka hujah dia, argumentasi dia, ya seperti argumentasi mereka itu para pengingkar nabi dan rasul sebelumnya. Hujahnya itu-itu aja. Nah, ini hikmah yang azimah. Jadi ini enggak khusus bagi Yahudi dan Nasrani, semuanya. Ya, bahkan masuk termasuk di dalamnya kaum muslimin yang mereka mencoba membantah rasul dengan mengedepankan hawa nafsunya ya, daripada kalam rasul. Ya, maka dia seperti Yahudi Nasrani, hujah mereka sama. Ya, akhbar subhanahu annahu fa'ala dzalika liyutimma ni'matahu 'alaihim wa liyahdiyahum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah melakukan hal tersebut untuk menyempurnakan nikmat Allah pada mereka, untuk memberikan petunjuk pada mereka. Tsumma dzakara ni'matahu 'alaihim, kemudian Allah mengingat nikmat Allah untuk mereka bi irsali rusulihim, rasulihi. Itu dengan mengutus rasulnya. Ini nikmat dari Allah. Ya, makanya di usul salasah disebutkan ya, annallaha khalaqana wa razaqana. Terus apa lagi? Walam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Waman ata'ahu dakhala jannah. Waman asahu dakhala nar. Allah setelah ciptakan kita akan kasih rezeki kita. Allah enggak membiarkan kita begitu saja. Allah kasih anugerah pada kita. Mengutus seorang rasul kepada kita. Masyaallah. Wadhkur fadhkuru apa namanya? Mengenai hal ini sangat banyak ya ayat-ayatnya. Kemudian wa inzal kitabihi, dan menurun kitabnya, li yuzakkiyahum bih, agar mensucikan mereka. Wa yu'allimahumul kitaba wal hikmah, agar mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Hikmah itu sunnah. Kata Imam Syafi'i. Nah, ada yang menyatakan hikmah itu adalah al-fikih. Ya, semuanya benar. Karena sunnah adalah hikmah, fikih juga hikmah. Wa yu'allimahum ma lam yakunu ya'lamun, dan mengajarkan mereka apa yang mereka sebelumnya tidak ketahui. Wah, ini nikmat Allah semua ini. Ya. Summa amarahum bidzikrihi wa syukrihi. Kemudian Allah memerintahkan kepada mereka untuk berzikir, mengingat Allah, bersyukur kepada Allah. Ya. Ya. Mana tadi? Id bihima, karena dengan berzikir dan bersyukur yastaujibuna tamaman ni'mati wal mazidah. Dapat menyebabkan kesempurnaan nikmat dan dapat tambahan lagi. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala tadhkurun, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau bersyukur tambah nikmat. Thumma amarahum bima la yatimu dhalika lahum illa bil isti'anati bih wa huwa as-sabr was-salah. Ya. Ya, kemudian Allah memerintahkan mereka bima la yatimu dhalika illa lahum illa bil isti'anati bih. Ya, Allah memerintahkan mereka untuk menggunakan sarana yang paling dibutuhkan untuk menghadirkan pertolongan Allah yang tidak sempurna nikmat Allah, ya, yang tidak sempurna hal tersebut, pertolongan nikmat Allah, berzikir pada Allah, kecuali dengan ya, meminta tolong kepada Allah, yaitu dengan sabar dan sholat, yaitu dengan sabar dan sholat. Wasta'inu apa? Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Nah. Wa atamma ni'matahu 'alaihim ma'al kiblati bi an syara'a lahum al-adana fil yawmi wal laila khamsa marrat. Nah. Kemudian Allah menyempurnakan nikmatnya kepada mereka dengan kiblat yang baru, itu Ka'bah. Itu Allah mensyariatkan untuk mereka adzan dalam sehari 5 kali sehari. Wa zadahum fi dhuhri wal asr wal isya raka'atain. dan Allah menambahkan untuk mereka pada zuhur, asar, isya dua rakaat lagi, ukhrain dua rakaat setelahnya. Ya, ini dulu ba'daan kanat sunaiyatan. Setelah sebelumnya cuma dua rakaat aja. Jadi dulu, ya, dulu zuhur, asar, isya dua rakaat. Kemudian Allah tambahin dua lagi. Biar tambah banyak pahalanya. Jadi di awal diwajibkannya sholat zuhur, isya, asar cuma dua rakaat. Ya, karena Allah tetapkan menjadi berapa? Menjadi empat. Ya, makanya kata Aisyah radhiallahu anha dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, kata Aisyah apa? Fardhatus salatu rakaatain fil hadari was safar. Ya, salat itu diwajibkan pada keadaan mukim dan safar cuma dua rakaat. Fa uqirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Nah, itu tetap ditetapkan pada salat safar tapi ditambah pada salat hadar non safar, yaitu menjadi 4 rakaat. Wa qulu hadza ba'da maqdamihi sallallahu salam al Madinah. Semuanya ini setelah kedatangan Nabi sallallahu ke Madinah. Sebelumnya zuhur, asar, isya 2 rakaat saja. Ya, cukup ya. Nanti kita masuk ke pasal berikutnya. Fasul falamma staqarra Rasulullah sallallahu bil Madinah. Yaitu ketika Nabi sallallahu sudah menetap di Madinah. Nah,